tetapkan aku pada kedudukan itu. Rawahu Nasa'i bi sanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Tayyib ila huna ikhwan.